Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, bahkan ini adalah a'zamun ni'am, sebesar-besar nikmat adalah nikmat hidayah ilal Islam, hidayah untuk kita memeluk agama yang mulia ini, agama yang agung, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang tidak ada yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam, dan agama yang mengantarkan pemeluknya kepada kesucian lahir dan batin. Iya, Islam adalah agama yang mengantarkan orang-orang yang memeluknya untuk mendapatkan kesucian lahiriah dan kesucian batiniah. Dan ini diantara tugas Nabi alaihi salatu wassalam, diantara hikmah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang tidak baik, mensucikan manusia dan menjadi sebab dikeluarkannya manusia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam, mengutus Rasul alaihi salatu wassalam di tengah umat ini, yang tugas beliau yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari manusia al-kitab al-Qur'an wal hikmah dan juga sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya manusia sebelumnya berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikianlah Nabi kita alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab disucikannya manusia, menjadi sebab disucikannya seorang hamba lahirnya dan batinnya. Termasuk di antara ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir. Yang ini juga dalil bahwasanya di antara hikmah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah mensucikan lahiriah dan batiniah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, yani wahai Nabi, kum fa'angzir, bangkitlah dan berilah peringatan, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, dan Rabbmu agungkanlah, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bajumu sucikanlah. Ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, ayat ini jelas menunjukkan, dan ini termasuk ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam sesudah turunnya Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan pakaianmu bersihkanlah, pakaianmu sucikanlah. Di dalam tafsir, para ulama rahimahumullah menyebutkan dua tafsir bagi ayat ini. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bajumu bersihkanlah. Maknanya, baju yang kita pakai ini, baju yang kita pakai, baju lahiriah yang kita pakai, bersihkanlah dari kotoran, bersihkanlah dari najis. Dan makna yang kedua, yang dimaksud dengan siab adalah jiwa-jiwa kita. Bersihkanlah jiwamu dari dzunub, dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka ayat ini, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bajumu sucikanlah, yakni sucikanlah bajumu dari najis, dan sucikanlah jiwamu dari dosa dan kemaksiatan. Maka barang siapa yang mengamalkan ayat ini dan berpegang teguh dengan jalan Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya dia akan mendapatkan kebersihan lahiriah dan kebersihan batiniah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sorga adalah negeri yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih. Sorga adalah negeri yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang belum mendapatkan kesucian, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki. Dan jika dia termasuk ahlu tauhid, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah bersihnya, setelah sucinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa melihat syariat Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan bukti dan banyak sekali contoh bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mengajarkan kesucian lahir dan batin. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang pertama yang menjadi sebab kebersihan manusia, kesucian jiwa, amalan yang pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah at-tauhid. Tauhid adalah sebab kesucian. Modal yang paling agung, nikmat yang paling agung. Dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahu jalla wa ala berfirman, "Ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khatayai, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahu jalla wa ala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Dosa sepenuh bumi yang tentunya menjadi sebab kotornya jiwa. "Namun engkau datang kepadaku," kata Allah subhanahu wa ta'ala, "dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun." Datang dengan membawa tauhid, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. "La ataituka biqurabiha maghfiratan," sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Amr ibn al-As, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum masuk Islamnya, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, saya akan masuk Islam, tetapi saya punya syarat. Saya punya syarat, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku sebelum ini." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wahai Abdullah, wahai Amr ibn al-As, tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya?" Iya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah sebab kesucian jiwa. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi sebab kesucian jiwa. Kemudian di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan jiwa seorang muslim, jiwa seorang hamba diampuni oleh Allah, bersih dari kotoran, adalah memperbanyak al-istighfar. Memperbanyak al-istighfar wa taubah. Demikian yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, at-tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat sebesar apapun dosa. Ketika seorang hamba minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Tidakkah kita ingat kisah Bani Israel yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pembunuh 100 jiwa. Dosa yang sangat besar. Namun ketika dia bertobat kepada Allahu Jalla wa'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang tersebut, memberikan ampunan kepada orang tersebut setelah dia melakukan dosa yang sangat besar. Maka tidak boleh seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku dalam satu hari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, beristighfar dalam satu hari 100 kali. Dan adalah seorang sahabat pernah duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar Nabi alaihi salatu wassalam memohon ampun kepada Allah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Demikian sahabat ini di samping Nabi mendengar Nabi membaca doa ini, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, zat yang maha penyayang. Dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam mi'at marrah, 100 kali. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang telah mendapatkan kemuliaan, orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi, seorang yang maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dengan penuh harap, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan, setelah sholat fardu, yang pertama kali beliau ucapkan, dari zikir-zikir yang beliau baca adalah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebab kesucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang menjadi sebab kesucian jiwa, yang ketiga adalah amalan-amalan saleh. Semua amalan saleh. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. As-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-umrah, wal-hajj. Semua ibadah, semua amalan saleh yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah kamu ikuti perbuatan dosamu dengan kamu berbuat hasanah, dengan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelekmu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itulah agama kita, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang mengantarkan seorang hamba mendapatkan kesucian jiwa dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan memudahkan kepada kita semuanya untuk menempuh sebab-sebab kesucian jiwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mengajarkan kita sebab-sebab yang menjadikan jiwa kita bersih, juga Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan agar kita mendapatkan lahiriah kita bersih, seperti dalam ayat tadi yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah dari najis. Agama Islam adalah agama yang memperhatikan najis. mengajarkan bagaimana kita membersihkan najis. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Islam adalah agama yang mengajarkan sunanul fitrah. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah qassus syaribi, mencukur kumis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, asrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah, di antaranya adalah qassus syaribi, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, al istinja, membersihkan kubul dan dubur setelah seorang buang air besar dan buang air kecil. Diajarkan untuk kita mandi, diajarkan untuk kita berwudu, diajarkan untuk kita melakukan amalan yang mulia ini, al ghuslu wal wudu. Bahkan ibadah wudu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan hanya membersihkan jasad saja, namun juga membersihkan kita dari dosa-dosa. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika seorang mencuci tangannya, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama dengan tetesan yang terakhir. Ketika dia mencuci kakinya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya bersama dengan tetesan-tetesan air yang terakhir. Terkumpul dalam ibadah wudu kesucian jiwa dan juga kesucian badan. Ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk kita membersihkan halaman-halaman rumah kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tahhiru afniyatakum fa innal yahuda la yutahhiru afniyatahum, bersihkanlah halaman-halaman kalian karena sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman-halaman mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semua contoh-contoh ini adalah sebagian kecil dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fadinul Islam, agama Islam adalah agama kesucian, agama yang mengantarkan pemeluknya kepada kesucian batin dan juga kesucian lahir. Dan sungguh, siapa yang berpegang kepada agama yang mulia ini akan dikeluarkan dari semua kegelapan menuju cahaya. Semua kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Kegelapan maksiat kepada cahaya ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai agama yang mulia ini, dan memudahkan untuk kita mengamalkannya. Dan semoga Allah jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama dengan al-anbiya war rusul fi jannatihin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.